Spesialnya buat yang request lagu Mas Jangdan ya. Barang Yupa Lapa, spesial buat Anda, SNB Indonesia yang hadir pada sore hari ini.